yang mereka tidak miliki lagi. Iya. Sebenarnya dari pertanyaan ini pun sudah tersirat bahwa semua manusia yang mereka menyatakan dirinya beriman pasti akan diuji. Tetapi Allah lebih menegaskan lagi ayat kedua dengan ayat berikutnya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang ini. Kalau di sini ada kalimat yang mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang buta. Allah itu mengetahui apa saja ya yang terjadi maupun yang belum terjadi, ya baik sebelum diuji maupun sudah diuji, Allah itu sudah tahu. Tidak pernah pengetahuan Allah dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, pada hakikatnya kalau kita menerima ujian dari Allah itu adalah untuk ngerti untuk diri kita sendiri agar kita ngerti kualitas keimanan itu, kualitas keimanan kita itu setingkat apa, setinggi apa, baik apa kan gitu. Ya, dimanapun kita berada, ya kapanpun kita ada, setinggi apapun tingkat keimanan kita, atau serendah apapun tingkat keimanan kita, ya pada hakikatnya kita semuanya akan mentok kepada ujian itu. Ya, tinggi apapun ilmu yang kita miliki menjadi tidak bermakna, menjadi tidak ada manfaatnya di dalam pembentukan kepribadian. Kalau pada akhirnya tidak ditransformasikan ke dalam amal di depan kelihatan. Amal pun kalau kita itu hanya sekedar amal-amalan, hanya sekedar ikut-ikutan, bukan menjadi kepribadian, itu pun juga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena dia hanya lelamisan, hanya ikut-ikutan, hanya amal karena manusia dan sebagainya. Nah tentu saja amal yang mempunyai nilai positif nanti yang merupakan amal yang merupakan bagian dari kepribadian kita. Bagian dari karakter kita, bagian dari akhlak kita. Maka muaranya itu beragama, muaranya belajar agama, muaranya aktivitas di musola, muaranya beraktivitas di pengajian, itu adalah pada pembentukan karakter ini, pada pembentukan akhlak karimah itu sendiri. Nah, tentu saja kalau agama itu sudah berubah menjadi akhlak, kalau agama itu sudah berubah menjadi kepribadian, ya, nah orang seperti ini lah yang paling siap untuk senantiasa menghadapi ujian itu, gitu. Ya, ketika kita berhadapan dengan malaikat atau kita berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat, ya, aksesoris-aksesoris duniawi, ya, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Apakah kita keturunan Nabi, ataukah kita keturunan kiai, ataukah kita menjadi keturunan raja, sultan, dan sebagainya. Apakah kita menjadi orang kaya, gitu. Ketika orang kaya digiring ke neraka, kemudian bertanya kepada malaikat, ya malaikat, saya ini kan kaya, saya sudah banyak berderma, kelihatannya banyak berderma. Malaikat paling akan menjawab, so what, gitu, loh, gitu. Kalau naik sugeri rapatin lepun rokok, malah sugeri takut banget lepun rokok itu. Anda enggak mudeng memanfaatkan hartanya untuk bisa dirilahkan gitu. Ya mulai saat saya dulu kan seorang ustaz banyak ngajar ngaji di mana-mana, so what gitu loh. Gitu. Mulai kan lepun rokok lah gitu. Nah, mari kita lepaskan nanti itu kebiniaan itu yang menjadi kebanggaan itu ya. Sehingga betul-betul yang menjadi kebanggaan kita itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Harta dunia, pangkat jabatan, kepandaian, kepintaran, semuanya dikatakan akan dihadapkan pada ujian keimanan itu sendiri. Dan kalau tidak lolos, ya tempatnya neraka, ya ke tempat lain. Ya. Nah, karena itu mari kita betul-betul sadari ya, mau kita setiap saat itu ya dalam ujian. Ujian paling panjang kita hadapi sejak kita akil balik, sejak kita beragama ini sampai nanti mati. Ya, mungkin saja sekarang ini kita bisa aktif di pengajian, aktif di musola, kumpul dengan orang-orang soleh. Kelihatannya menyenangi agama, kelihatannya senang beramal soleh. Tapi ketahuilah hakikat yang mengetahui tentang diri kita itu adalah Allah. Ya, kita aktif di bidang agama, tetapi hati tidak pernah minta kepada Allah. Bisa jadi, dan gitu. Kelihatannya banyak berderma, banyak memberi kepada orang lain. Tetapi itu hakikatnya remah-remah yang diberikan dibanding dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, itu hakikatnya receh-receh saja. Yang seperti itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mungkin saja kelihatannya kita dia banyak memberi, tetapi ternyata dia putus dunia, kan itu. Memperiatul maut, terangkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari jangan sampai kita tertipu oleh segala macam aksesoris dunia. Kita segera sadari bahwa kita semuanya mati, dan ketika mati kita harus dalam keadaan qalbin salim. Hati kita betul-betul harus dalam keadaan bersih, ya, dari kecintaan segala macam duniawiyah, ya, digantikan dengan kecintaan kepada Allah. Ya, tidak ada yang lain. Dan gitu. Hati kita, akidah kita betul-betul bersih, ya, dari segala sesuatu yang bersifat duniawiyah, ya. Kita ikut satu lembaran, tidak tauhid, tidak ada yang lain. Ya, kita senantiasa diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat 35, ya. Di situ dikatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nafsun dza'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Siap-siap yang berjiwa akan merasakan mati. Presiden juga mati, gubernur mati, bupati mati, ya, camat mati, lurah mati, semuanya akan mati. Kulu nafsu, ya, semua yang berjiwa, ya, semua yang hidup, itu pasti akan merasakan kematian. Termasuk kita. Nah, kita sendiri katanya sudah yakin bahwa mati itu pasti akan datang. Semuanya orang mati, jadi katanya yakin seperti itu. Tapi kenapa tidak mempersiapkan diri? Ya. Itu namanya belum yakin, kamu hanya ngerti aja. Kan gitu. Kalau kamu betul-betul yakin bahwa semua orang akan mati, termasuk kamu akan mati, ya sudah pasti kamu dengan sungguh-sungguh mempersiapkan kematian itu. Kan di balik kematian itu ada pengadilan, di balik pengadilan itu adalah orang yang beruntung dan ada orang yang rugi. Sedangkan yang beruntung itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan yang beruntung adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang yakin akan datangnya kematian itu pasti mempersiapkan diri dengan membangun hatinya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Esensi Islam sendiri, aslama yuslimu islaman, itu adalah berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah. Atau taat kepada Allah dan Rasul-Nya tadi. Ya. Maka kalau ada orang yang menyatakan dirinya orang Islam, ada orang yang banyak berdoa, berharap untuk selamat dunia wa akhirah, banyak orang yang sergap senantiasa selamat malam dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam kesehariannya tidak ada ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya ataupun dia tempatnya hanya di neraka, tidak ada yang lain. Ya. Kita bisa pahami betul. Mari kita ulang lagi di dalam surat An-Nisa itu, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 13-14. Masuk surat favorit saya, ya. An-Nisa ayat 13-14. Tolong dibaca terjemahnya itu, Mas. Quran surat An-Nisa ayat 13. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini kemenangan yang besar seperti ini. Kemenangan besar itu adalah dengan dimasukkannya ke dalam surga. Tetapi kita pahami betul, mari kita pahami betul, bahwa surga itu hanya sebagai piala, hadiah bagi para juara. Kalau kita tidak mau menjadi juara, kita tidak menjadi juara, ya tidak dapat piala itu. Paling-paling itu piala atau pinggir jalan untuk menikmati dirinya sendiri. Ya, merasa bahwa dirinya dikasih oleh Allah, merasa dirinya senantiasa ditolong oleh Allah. nanti esapas, nanti esapas. Tetapi, walaulah, mengubil di tangan kiwo, di tangan kiwo dan sebagainya, tidak mau sesuai dengan sebutan Allah dan Rasul, itu tidak taat. Begitu. Kalau kita mati dalam keadaan minum dengan tangan kiri, sumpah, kemudian kita ditelan bumi dan sebagainya, ya semua kita pakai merokok gitu. Ya. Rasulullah kan sudah mengingatkan kepada kita, layak kemintana amang kana fihi kol bihi nikot nikol udara bumi gitu. Ya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Sedang makan minum dengan tangan kiri dikatakan oleh Rasulullah sebagai sombong gitu loh. Ya. Maka orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya kok merasa bahwa dia dikasih Allah, merasa dia dapat hidayah dari Allah, itu tertipu oleh dirinya sendiri. Maka harus waspada ini. Ya, jangan sampai kita merasa tertipu diri oleh diri kita sendiri. Justru ketertipuan kita kepada oleh setan seperti itu lah yang akan membawa kita masuk neraka dalam keadaan seperti itu. Jadi merasa dirinya mendapat hidayah, tetapi hakikatnya dia menjadi teman setia dari setan gitu. Nah ini bahaya ini. Nah di ayat lain yang namanya kemenangan yang besar itu, ya adalah orang bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mayyitilah wa rasulahu lefakat faja fauzan aldima. Orang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah memperoleh kemenangan yang besar. Dalam surat Al-Azab ayat 31. Intinya apa? Intinya yang namanya kemenangan yang besar itu sendiri adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Hakikatnya adalah kemenangan terhadap hawa nafsu, kemenangan terhadap godaan setan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau di dunia ini kita bisa betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, ya menghadapi segala macam bentuk ujian tadi, tetap dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari segala macam kenikmatan dunia ini tetap dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Ramalah senang nyukur-nyukur keren dan sebagainya ya. Kita bilang ini betul-betul bukan syukuran juga gitu ya. Tapi betul-betul bersyukur kepada Allah. Gitu, ya. Ya, dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kepadanya. Memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu di dalam Allah. Gitu ya. Ya, itulah. Orang yang bakal lulus ujian seperti itu. Kalau katanya bersyukur kok ternyata tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, orang bersyukur, kita tertipu oleh setan, sebenarnya kan tidak bersyukur. Tapi merasa senang saja dapat kenikmatan, iya kan? Ya, kalau rezeki banyak, saya senang. Tapi bukan berarti senang itu kemudian dia bersyukur. Nah, iya, tidak ada. Namanya bersyukur itu senantiasa akan diikuti dengan ketaatan, dengan kebaikan, akhlak kan gitu. Nah. Maka dari itu jangan kita silau dengan surganya, jangan silau kita dengan paket pelajaran Nabi imannya, tetapi mari betul-betul kita kata hati kita supaya kita taat kepada Allah dan Rasulnya dengan bahagia, dengan merasa bersyukur beruntung, dengan merasa tersanjung, dengan merasa mendapatkan anugerah yang amat sangat besar dari Allah kalau kita itu betul-betul. Kita nanti akan kita menghadapi ke ujian itu dengan ketaatan. Terus ayat 14. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka yang sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, di siksa yang menghinakan, neraka dan sebagainya, itu hanya merupakan resiko, ya. Resiko dari cara hidup kita di dunia ini yang penuh ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya dan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturannya. Nah, kalau kita menjadi hamba Allah dan kita kemudian sudah mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian kita mentaati ayat-ayat Allah, ya kita bebas dari yang seperti itu. Ya. Yang menjadi masalah adalah kita itu sudah belajar ayat-ayat Allah, kita sudah ngerti ilmunya sudah banyak, tetapi yang teori tak tidak diamati gitu. Nah itu yang nanti jawaban kenapa saya mau berdoa, kalau saya mau berdoa, kalau saya mau berdoa, apa mau berdoa, saya mau berdoa, saya mau berdoa, saya mau berdoa, saya mau berdoa, saya pinter juga bisa berdoa, pejabat juga bisa berdoa, saya mau berdoa, gitu. Nah, yang pertama belum dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya tadi dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya, dan Allah akan menguji kita dengan apa namanya? Kebaikan dan kejahatan, ya, sebagai seperti ujian. Ya. Di sini aja hanya ada dua itu saja, baik, buruk, gitu-gitu ya. Nah, kalau kita sering mendapatkan kebaikan, sering mendapatkan rezeki, kenaikan pangkat dan sebagainya, tetapi kemudian kita tidak bersyukur, berarti kita tidak lulus. Nah, syukurnya bagaimana? Hanya dengan lulus, tidak. Hanya dengan perbuatan. Kalau naik pangkat, ya dimanfaatkan kenaikan pangkatnya atau posisinya yang baru, di jalan Allah, untuk dakwah ila Allah dan sebagainya. Ya, kalau kata rezeki, ya dimanfaatkan rezekinya untuk mendukung langkah fisabilillah dan sebagainya. Ya, langkah fisabilillah banyak ya, ya untuk beli buku-buku, untuk beli motor, beli mobil, beli pulsa, beli HP dan sebagainya juga fisabilillah kalau mau digunakan untuk fisabilillah. Ya. Kemudian kejelekan, ya, kalau tidak baik, ya, jelek, adanya hanya dua itu saja. Ya. Cuman orang sering sangat memandang begitu ya. Maka kita harus memandang dengan pandangan yang sama. Apalagi satu keluarga, suami, istri, dan sebagainya. Pandangannya harus sama, ya. Artinya sudut pandangnya sama. Ya, tolak ukur baik buruk sama. Bukan tolak ukur baik buruk itu adalah kepentingan pribadi atau hawa nafsu, jangan. Ya, baik dan buruk itu harus dipandang dari sisi Allah. Ya. Kalau kita melakukan satu pelanggaran diperingatkan, lalu pelanggaran diperingatkan, kemudian kok melanggar, itu buruk. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian orang memperingatkannya dengan keras, tidak ada salahnya. Keras atau tidak keras, itu kan tergantung sudut pandang kita juga. Oh, terhadap siapa yang dihadapi? Nabi Ibrahim itu ya. Ya, sudah ini semua patung-patung yang ada di kampungnya itu dihabiskan, dihancurkan, ramai ngomong, tak terhasil. Tapi gunakan apa itu dihancurkan. Itu. Nabi Musa itu menghadapi seorang pemuda Yahudi yang seorang pemuda Mesir yang yang berkelahi dengan pemuda Yahudi, pokoknya itu sama Nabi Musa, sampai mati itu. Nabi Muhammad, perangi betul, bunuh ya bunuh betul gitu. Jadi Islam itu jangan kemudian digambar ke mengunjung lemah, kue lapis begitu, apa kayak bubur mentel-mentel begitu, bergedel mentel-mentel begitu, enggak. Islam itu lembut sekali, tidak keras dia harus keras, tidak lembut dia harus lembut, kan gitu. Nah, kalau dia harus menghadapi orang dengan lembut, ya dengan lembut. Tapi kalau lembut tidak bisa, ya harus dengan keras. Dan kemudian kita menilai keras itu elek, tidak ada kemudian seperti itu. Yang elek itu yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham tentang yang seperti ini. Ya. Jadi jangan kita mudah menilai lah ya. Mudah menilai pada seseorang. Ya, kemudian akhirnya, apa namanya, malah ini diri kita, gitu ya. Karena kita tidak ngerti hakikat orang lain itu, kita tidak ngerti. Karena itu ketika kita ngaji, majelis tafsir Al-Quran itu selalu diingatkan bahwa ngaji itu adalah untuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga kita menjadi orang yang cakap. Ya, lagi sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena prosesnya itu jelas, ilmu dulu, setelah ilmu kemudian diamalkan, setelah diamalkan perlu pembiasaan, setelah pembiasaan kemudian akan menjadi karakter. Setelah berubah menjadi karakter, itu baru kita jadi baik. Karena kita membiasakan kebaikan tadi menjadi berakhlak karimah. Tapi kalau yang kita biasakan adalah buruk-buruknya, ya. Suka gerendengi, suka gibah, suka menghina, suka mengecek, ya. Ingat, kalau kita gerendengi meskipun tidak disebutkan nama orangnya, kalau kita itu memang niatnya gerendengi. Yang diperbolehkan itu niatnya memperbaiki, niatnya untuk pelajaran dan sebagainya. Tapi kalau niatnya itu memang gerenungi, gitu. Ya. Niatnya gerenungi, gitu. Walaupun Rabu putih namanya, itu niatnya gerenungi. Kejalan itu tahu niatnya apa, gitu loh. Nah, kalau kita membiasakan yang seperti itu, neraka tempatnya, yakin, gitu. Nah, rapetnya saya bisa buka, gitu. Ketemu di sana, gitu. Nah, karena itu, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, gitu ya. Mari kita menghadapi ujian apapun bentuknya di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, ya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah SWT. Jangan sampai, ya, apa yang kita menyimpang dari garis ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau sampai kita menyimpang dari garis kebijakan Allah dan Rasul-Nya, ketaatan Allah kepada Allah dan Rasul-Nya, buahnya adalah itu. Yudhshinhu naran khalidan fiha walahu adzab mukim. Akan masuk ke dalam neraka, ya, kekal di dalamnya, walahu adzab mukim, dan dia akan mendapatkan azab yang mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman yang berbahagia secara online, kita hadapi ujian apapun yang ada di depan kita, yang ujian itu memang berjalan setiap detik, setiap saat, sampai kita mati nanti, mari kita hadapi dengan senantiasa beristiqomah, memperkuat keimanan kita. Ya, sehingga ketaatan demi ketaatan, ya, kita raih ya, di dalam satu ujian tadi, ya, dengan betul-betul meninggalkan semua bentuk kemaksiatan atau ketidaktaatan atau kebelihatan kepada Allah dan Rasul. Begitu Mas Nadi sebagai pengantar, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Iya Ustaz, terima kasih. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ke sini Ustaz. Lanjut. Belum ada? Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, apakah arti zuhud yang sebenarnya itu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya. Jadi, apa namanya? Jadi kalau kita menghadapi ujian duniawian, keduniaan gitu ya. Ya, kita orang-orang bisa menghadapinya dengan sikap qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah ya berapapun besarnya ya atau kita tidak bisa menerima, tidak mau menerimanya dengan sifat yang qanaah atau begitu. Nah, kalau sampai kita menghadapi apa namanya ujian keduniaan itu dengan nafsu yang berlebihan dalam mencintai dunia, ya kita akan tersesat. Karena memang cinta kita yang pertama itu hanya kepada Allah, Rasul, dan Jalla. Artinya apa? Artinya kecintaan kepada suami, kecintaan kepada istri, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada pangkat, itu semuanya harus dilandaskan pada cintaan kepada Allah. Cinta kepada Rasul dan Jalla itu juga karena cinta kita kepada Allah. Kan? Nah, orang yang mereka itu zuhud dan dalam konteks duniawiya, ya, mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, diberikan oleh Allah kepadanya, itu termasuk dalam kategori seperti itu. Tidak peduli apakah dia kaya, tidak peduli apakah dia miskin, ya, dia tidak akan tertipu oleh dunia ini, ya. Tidak berarti kemudian dia tidak boleh kaya. Kaya bisa saja kaya seperti Usman bin Affan atau seperti Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika mendengar berita bahwa apa namanya bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak, segera saja ya seluruh kafilah dagangnya 700 ekor unta beserta dengan dagangannya yang ada di atasnya itu dia infakkan untuk fisabilillah ya. Ya, supaya dia tidak masuk surga dengan merangkak gitu loh. Ya. Oleh karena itu, monggo kita rasa yang seperti itu, Usman bin Affan juga seperti itu ya. Jadi, kalau memang dia tidak memiliki harta banyak, ya tidak ada masalah dia terima dengan senang hati apa keputusan Allah tentang harta kepadanya. Tetapi ketika dia punya harta yang berlimpah pun ya, dia pasti cukupnya saja. Kemudian sebagian besar yang dia miliki itu dianaksakan fisabilillah kan gitu. Mudah-mudahan yang seperti itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai kita tertipu ya apa namanya oleh dunia ini karena dunia ini memang tugasnya untuk menipu kita ya sehingga bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini nanti. dan berbuah keselamatan juga pada akhirat. Pahami betul, harga dunia itu juga merupakan cobaan untuk kita semuanya, ya, sehingga jangan sampai kita pecah apa namanya, saja di dalam menghadapi cobaan itu. Itu Mas, mudah-mudahan bermanfaat. Injil, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Iya. Ustaz, bagaimana cara menanamkan rasa dalam hati agar dalam melakukan segala sesuatu selalu didasari untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk mengharap pujian atau yang lainnya, Ustaz? Betul, ya. Ya, selalu kita sadari, selalu kita ingat, ya, bahwa hidup di dunia ini ada yang sementara, ya, bahwa hidup yang kekal itu adalah akhirat, ya, yang pertama. Yang kemudian senantiasa menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi, malaikat senantiasa mencatat, ya, amal perbuatan kita, sehingga semua amal perbuatan kita, termasuk juga tutur kata, bahkan apa yang kita pikirkan, itu kita biasa tata dengan baik sehingga sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, kita betul-betul pahami betul setiap kata, setiap ucapan, setiap perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa ma ya'malu sholatan khairan yarah wa ma ya'malu sholatan syarran yarah, kan itu. Kemudian betul-betul kita pahami betul kalau sudah masuk neraka kita juga akan bisa akan keluar lagi. Jangan sampai kita kemudian salah berpendapat, Tuhan ngerokok sebentar, kemudian kita masuk surga. Tidak bisa. Ya, orang yang ahli neraka, itu betul-betul tidak akan keluar. Ahli surga itu tidak akan merasakan kekosongan ahli neraka. Bahkan mendengar suaranya ahli neraka. Tidak bisa. Alu-alu ya, senantiasa ada sering ya, maaf namanya, menyampaikan ayat 61 surat Az-Zumar itu, ya, yang itu dikatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah tersentuh api neraka. Coba dibaca semuanya aja, Mas. Surat Az-Zumar ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tiada pula mereka berduka cita. Ya. Mereka nggak pernah disentuh oleh api neraka, gitu ya. Ya tidak berduka cita jelas, karena tidak pernah tersentuh api neraka. Mereka dalam kebahagiaan yang kekal, gitu. Dan kemudian kita enak saja memahaminya dengan nanti lebih rokok, dicutek-cutek, digeret-geret, dipancing-pancing. Nanti kalau ada amal yang apa namanya iman sedikit, nah, kemudian dia akan masuk surga. Orang itu kalau ada iman walaupun sedikit dalam hatinya, nggak mau berkompromi dengan kebatilan. Kalau dia kompromi dengan kebatilan, apalagi mengamalkan kebatilan itu tidak ada iman, gitu loh, tidak ada iman. Ketika Rasulullah itu menjelaskan yang namanya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, itu beliau juga melengkapi dengan bertambahnya iman itu dengan ketaatan dan berkurangnya iman itu dengan keberatan ketidaktaatan. Artinya kalau yang kita lakukan itu pelanggaran ketidaktaatan, iman kita hilang di situ. Hadis lain menjelaskan ketika seorang pencuri ketika mencuri dia tidak beriman, seorang pezina ketika mencuri dia tidak beriman, gitu. Ya, maka orang-orang yang masuk neraka itu karena mereka memang berbuat maksiat kepada Allah atau ya tindakan maksiat atau neraka, maka dia tidak punya iman, tidak ada harapan untuk ditarik ke surga, tidak ada, ya. Jangan sampai kemudian hadis itu dipahami supaya dipahami dengan kepahaman yang bertentangan dengan Quran. Quran tidak pernah salah kok. Dibikin bertentangan dengan Quran, yang bertentangan dengan Quran ya pasti salah, kan gitu. Apalagi kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 102, itu dikatakan di situ bahwa orang ahli surga itu tidak pernah ya namanya mendengar apa namanya kesengsaraan di api neraka, tidak pernah dengar. Coba dibaca Al-Anbiya dari 101 sampai 102. Terjemahnya aja, Mas. Al-Anbiya ayat 101. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. 102. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Iya. Jadi orang-orang yang memang telah mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah. Artinya, secara sunatullah, orang-orang yang mereka itu menempuh jalan-jalan menuju ketaatan, menuju ketakwaan, dan sebagainya, dan benar-benar menjadi orang yang taat, menjadi takwa, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, artinya benar-benar berakhlak karimah mereka itu, ya, maka mereka itu dijauhkan dari neraka. Seberapa jauhnya dari neraka itu? Ya, padahal api neraka itu kan berdengar dari jarak sekian-sekian, sangat jauh begitu. Seberapa jauh? Sampai mereka tidak mendengar sama sekali. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka itu. Kecaan dan sebagainya tidak dengar dia. Ya, hakikatnya seperti itu kan gitu. Nah, oleh karena itu jangan berharap kita tidak apa-apa, langgar-langgar sedikit. Pak, nanti bertobat, ya, atau masuk neraka, atau nanti masuk surga lagi. Kalau di dalam prinsip kita masih ada perasaan pemikiran yang seperti itu, maka pelanggaran-pelanggaran itu akan kita lakukan ulang, berulang, dan berulang lagi. Kalau seperti itu, kita tidak bisa menghadirkan Allah. Ya, di dalam hati kita masuk-masuk. Iksan itu tidak akan tumbuh di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, ya, tidak dari pemikiran, tidak dari akidah harus kita dandani. Oh, yang namanya di surga kekal, di neraka kekal, titik. Maka dari itu saya harus cari surga. Untuk bisa cari surga, saya harus menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk bisa menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya, saya harus menjadi orang yang berakhlak karimah. Untuk menjadi orang yang berakhlak karimah, saya harus mempunyai karakter yang baik. Dan karakter yang baik, saya harus membiasakan berbuat baik. Supaya bisa membiasakan berbuat baik, saya harus beramal yang baik-baik. Supaya berusaha beramal dengan baik-baik, saya harus tahu apa yang baik-baik. Supaya tahu apa yang baik-baik, saya harus belajar Quran dan Sunnah. Ya, setelah itu baru kita beramal. Jangan hanya banyak belajar saja, kemudian tidak mau mengamalkan. Jangan hanya sekedar mengamalkan saja, tidak mau menjadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus kita biasakan supaya berproses, ya, berubah, merubah diri kita, ya, dengan proses internalisasi sehingga akhlak kita berubah, karakter kita berubah. Yang tadinya jelek menjadi baik, yang malas menjadi rajin, yang kikir menjadi dermawan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Itu Mas Gadi. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Ustaz, ya. Yang demikian ini termasuk hukuman atau ujian Ustaz? Jika ya. Seseorang yang selalu mengalami kegagalan dalam karir, serta kesulitan dalam ekonomi, dan bagaimana sebaiknya Ustaz kita menghadapi yang demikian, padahal kita sudah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Ya, kita lihat saja yang namanya ujian itu bukan berhasil dalam karir, ya, sukses ujian, menghadapi ujian itu bukan berarti dia harus sukses dalam karir, menjadi orang kaya, menjadi pejabat, dan sebagainya, sama sekali tidak. Kalau kita menjadi orang pejabat tetapi ternyata koruptor, ya, menjadi pejabat ternyata kita tidak taat kepada Allah dan sebagainya, atau karir kita sukses tetapi ternyata kita tidak taat kepada Allah dan seterusnya, Rasulnya itu gagal. Yang namanya sukses, ya apapun kita, apapun keadaan kita, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya sukses. Itulah yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita singgung beberapa waktu yang lalu. Itu seperti itu, gitu loh. Ya, berkali-kali keinginan kita untuk mendapatkan pekerjaan tidak sukses, ya. Karena kalah bersaing dengan yang lain. Tetapi kalau kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu tetap sukses dalam hidup. Adapun karir, kok itu dikatakan tetap sukses? Karena yang besar itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karir itu kecil sekali, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Allah tidak menilai karir seseorang. Ya. Oh, gimana peningkatan karirmu selama 5 tahun pertama ini? Oh, tidak akan ditanya mulai kasar, bakal takut kepada orang-orang ini. Anak orang-orang ini masalah dunia, kafir, pinter, boleh orang-orang ini, gitu loh. Ya, orang kafir itu juga bisanya tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang munafik itu juga bisanya ya, dia tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Pura-pura taat saja, pura-pura baik saja. Ya, seperti banyak tulisan di FB itu, bohong ya. Ya, hati-hati itu. Twitter atau yang lainnya itu ya. Kebohongannya, kemunafikannya itu yang ditumpuk di situ. Ya, malah kita harus hati-hati seperti itu. Ya. Jadi kekayaanmu meningkat berapa selama 5 tahun pertama ini? Gitu. Orang ditakutnya tuh gejala gitu loh. Nggak ditakutnya sama sekali. Tetapi yang dilihat bagaimana ketaatan hatimu kepada Allah dan Rasulnya kan gitu. Kamu gagal berkarir, tetapi kamu tetap sukses dalam apa namanya bertaat kepada Allah dan Rasulnya, kamu menjadi orang yang sukses. Kalau Allah menilai seseorang sukses, meskipun seluruh dunia mengatakan dia gagal, tetap saja dia menjadi orang yang sukses. Gitu loh. Nah, mungkin saja orang-orang kaya, orang-orang yang sukses dalam leadership dan sebagainya, atau bisnis dan sebagainya, itu dikatakan sukses oleh manusia. Tetapi dia gapan Allah, bisa saja dia termasuk orang paling gagal di dunia ini. Ya. Orang duit-duit saja dia pinter, tetapi kemudian berkarir dia pinter, berbisnis dia pinter, tapi noto hatinya untuk taat kepada Allah yang memiliki jagat raya, yang ngair rezeki dia, yang memberikan kesuksesan bisnis pada dia, tidak bisa. Itu yang besar itu di situ. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tertipu oleh dunia, ya, merasa rendah, merasa kecil, merasa ngro-kro, ya, karena gagal untuk mendapatkan karir yang baik. Jangan sampai, orang beriman tak begitu. Gagal atau sukses dalam berkarir, saya tetap menjadi orang yang beriman. Bisa menepukkan. Nah, kemudian berikutnya, tentang karir yang gagal, perlu kita petani penyebabnya apa. Saya ngamar ini gagal, ngamar itu gagal. Memang betul karena kompetisinya itu sangat tinggi, kompetitif sekali sekarang. Nah, untuk menghadapi kompetisi yang sangat tinggi tadi, gitu ya, nah, kita perlu meningkatkan kualitas intelektual kita. Jangan hanya yang kita garap moral kita saja, integritas moral saja, tidak. Integritas moral itu utama. Tetapi kemudian berikutnya, kita perlu memperbaiki intelektual kita, keterampilan kita, pengetahuan kita, kepandaian kita, aspek kognitif kita tingkatkan, ya, aspek psikomotor kita tingkatkan, gitu loh. Nah, perang itu ibaratnya kalau yang namanya moralnya tadi tentaranya, tetapi tentara maju perang, gotong-royong, mantep. Maka perlu senjatanya ditingkatkan, pertama pistol, kedua kecil, kemudian mungkin mitralir, mungkin tank, kemudian helikopter, mungkin pesawat terbang, dan sebagainya. Pesawat terbang itu juga meningkat, F-5, F-16, sekarang M-35, dan sebagainya. Kita tingkatkan ke sana, itu ujung tombak perjuangan menghadapi persaingan di dunia ini dengan kemajuan intelektual kita. Maka orang muslim itu tidak layak untuk malas moto, untuk malas menambah keterampilan, untuk kursus ini, kursus itu, les ini, les itu, gitu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan acara TikND, ya, ini televisi itu. Kebetulan yang diwawancara itu Agnes Monica. Ya. Ketika dia ditanya tentang mana berkarir menyanyi atau di sinetron, ya, dia menjawab, dia tuh, saya senang nyanyi, karena nyanyi itu waktunya lebih bebas. Kalau sinetron waktunya full time untuk berurusan dengan acting itu. Tetapi kalau nyanyi, waktu untuk fitness, dia punya waktu untuk les ini, les itu, indah sekali jawaban itu. Untuk sampai ke meningkatkan keterampilan. Padahal dia sudah setingkat diva, ya, musik, ya, sekarang ini, penyanyi sekarang ini. Tapi masih seperti itu, les ini, les itu, gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang sedang berada di Korea, sedang berada di Jepang, mungkin fasilitas itu ada untuk meningkatkan proses keterampilan apapun di situ. Manfaatkan betul, ya, kuasai banyak pengetahuan, kuasai banyak keterampilan, ya, nanti akan bermanfaat untuk masa depanmu. Di samping itu, teman-teman yang berbahagia, bagi orang tua saya menasihatkan, mumpung panjenengan masih muda, banyaklah beramal soleh kepada orang-orang yang panjenengan kenal, ya. Banyaklah beramal soleh kepada siapapun yang berada di dekat Anda yang Anda kenal. Banyaklah menolong, banyaklah membantu. Ya. Suatu saat, mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30 tahun lagi, panjenengan ketika membutuhkan pertolongan, yang akan menolong, Allah akan menolong melalui orang-orang yang pernah panjenengan tolong ini. Saya merasakan itu, saya menikmati itu. Ya. Nah, oleh karena itu, panjenengan teman-teman ini yang masih muda ini, ya, mari bikinlah diri kita itu getol untuk banyak beramal soleh. Bikinlah diri kita itu getol untuk menolong orang lain, membantu orang lain, memfasilitasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Ya, sehingga suatu saat, ya, insya Allah, Allah ketika panjenengan membutuhkan suatu saat nanti, Allah akan menolong, ya, melalui orang-orang yang panjenengan kenal itu. Ya, kalau orang yang dari antah berantah tidak kenal sama sekali, mau membantu Anda gimana? Tidak mungkin. Jalannya susah seperti itu. Tapi orang-orang yang panjenengan kenal, panjenengan pernah bantu dia, panjenengan pernah fasilitasi dia untuk memperoleh kebaikan, keuntungan dan sebagainya, itulah nanti yang akan datang diutus oleh Allah untuk membantu. Nah, monggo lah ya. Ini mumpung ingat, saya mengingatkan seperti itu. Dari pengalaman pribadi itu. Itu Mas Hadi. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi di luar tema ini tadi Ustaz. Ya, ya. Ustaz mohon dijelaskan tentang dasar atau dalil larangan wanita ikut mengantarkan jenazah ke makam, Ustaz. Larangan mengantarkan jenazah ya? Iya. Iya. Jadi kalau larangannya secara eksplisit itu saya sendiri belum pernah mengetahui, karena namanya Aisyah itu juga pernah ziarah kubur dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di dalam pemakaman pemakaman mayit itu yang terjadi di situ kan yang bekerja banyak laki-laki. Ya, yang urusan kan banyak laki-laki. Sehingga kalau kemudian kita datang begitu ke kuburan sebagainya itu nanti terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu artinya terjadi percampuran laki-laki dan perempuan. Yang itu yang dilarang gitu. Ya, jelas yang seperti itu tidak bisa diperkenankan di dalam Islam itu. Oleh karena itu, ya kita hindari kan itu. Karena apa manfaatnya ngikuti jenazah sampai ke kuburnya untuk mengusuk itu. Kalau dia mau mendem apa piye kan itu. Wong mayit wanita juga enggak ada wong lanang sing mendem gitu ya. Ya mayit laki-laki juga seperti itu. Oleh karena itu tetap berusaha menjaga diri supaya tidak terkubur di dalam istilah tadi, percampuran laki-laki perempuan tadi kan gitu. Ya, itu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Ya, yeah. Nah kalau itu teman-teman yang berbahagia, mari segera kita sadari betul ya, bahwa yang namanya muara dari segala itu beragama ini adalah kebaikan akhlak kita masing-masing. Kalau kita beragama tetapi akhlaknya tidak baik, tidak menjadi baik, ya tidak berakhlak karimah, ya namanya itu beragama kita tidak sukses. Ya. Jadi muara dari seorang santri untuk menuntut ilmu, ngaji dan sebagainya itu bukan berhenti kepada ilmu pengetahuannya yang banyak. Ilmu yang banyak pun bisa masuk neraka kalau ilmunya itu tidak betul-betul diamalkan. Amalkan dalam konteks menurut agama Allah, menurut penilaian Allah, bukan menurut penilaian siapapun, bukan menurut penilaian istri, bukan menurut penilaian suami, ya. Penilaian istri suami mungkin saja bias karena kepentingannya berbeda-beda. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi, ya mungkin yang menilai ini jelek, kalau itu jelek dan sebagainya, bukan. Tetapi bersandar kepada penilaian Allah kan gitu ya. Ya, baik itu menurut Allah, buruk itu menurut Allah ya. Ya, jadi tidak perlu kita menyandarkan tenggelam itu kepada suami atau istri atau kepada siapapun dalam konteks kebaikan dan keburukan itu ya. Tenggelam. Iya. Kita lanjutkan. Jadi mari kita konsentrasi ya, untuk membangun diri kita betul-betul untuk menjadi orang yang berakhlak karimah. Kalau kita tidak menjadi orang yang berakhlak karimah, kita akan rugi kan gitu. Jadi seorang santri yang belajar ngaji, belajar pengetahuan, itu muaranya tidak hanya sekedar ngerti banyak ilmu, tetapi muaranya adalah tetap mengamalkan ilmu itu dan akhirnya muaranya yang kita harapkan adalah akhlak karimah itu tadi. Tapi kita perlu proses untuk menjadi orang berakhlak karimah seperti saya rekan menjadi pribadi, sekarang saya rekan maju. Yang pertama kita adalah belajar Quran dan Sunnah, ya, karena kebaikan itu ada dalam Quran dan Quran dan Sunnah itu tadi. Ya, kemudian setelah kita mengerti tentang Quran dan Sunnah ini kita amalkan, ya, kita amalkan itu kemudian kita ulang lagi, amalkan lagi, ya, sehingga menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan yang kita lakukan, ya, kebiasaan kita bersikap, kita kebiasaan kita beramal, ya itu nanti akan berubah menjadi kepribadian. Nah, kepribadian yang terbentuk oleh Quran dan Sunnah, kepribadian yang terbentuk oleh nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diajarkan oleh Rasulnya, itu yang dikatakan sebagai kepribadian yang karimah atau akhlak yang karimah kan itu. Nah, kangen lamun, terbagikan pungkit berjalan. Ya, kalau kita sudah ngerti ilmunya, ngerti Qur'annya, ngerti sunahnya, ngerti jarinya, kemudian kita hanya ngamalkan sesekali saja. Amalkan tidak menjadi kebiasaan, tidak merupakan menjadi kepribadian. Gitu. Ya, dia merasa, saya sudah banyak menyumbang, saya sudah banyak memberi. Justru yang seperti itu tipuan setan. Ya, tipuan setan. Ya. Ketika dia dihadapkan kepada tantangan untuk berkebiasaan, dia dihadapkan tantangan untuk kita bila. Yang namanya kepribadian yang unggul itu apa senantiasa berusaha untuk mengambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu hakikatnya merupakan tawaran Allah kepada dia untuk beramal. Ya, ketika kesempatan itu kemudian kita lewatkan, kok kita merasa bahwa kita sudah baik? Itu namanya setan sudah menipu kita. Ya. Tetapi orang yang baik, sekalipun tidak merasa dirinya baik, dia ada kesempatan diambil, dan dia tidak pernah melewatkan kesempatan-kesempatan itu namanya orang baik betul. Ya, kemudian orang seperti itu dilihat jelek oleh suaminya, dilihat jelek oleh istrinya, dilihat jelek oleh orang lain, tetap saja dia baik dalam pandangan Anda. Setiap kesempatan ini, kesempatan diambil, ya, kesempatan-kesempatan itu dalam masalah, itu karena Allah. Ya, dan karena yang lain-lain yang gitu. Nah, monggo ya, kita sudah lama lagi, kita sudah banyak ilmu, ya. Sekarang sudah waktunya kita melakukan proses internalisasi dari ilmu, dari nilai-nilai Quran yang kita pelajari itu supaya menjadi kepribadian kita. Nah, kalau itu sudah menjadi kepribadian, nggak mungkin lepas, nggak mungkin hilang, ya. Ya, oleh karena itu orang itu akan dinding, ya. Allah akan menyiapkan dinding, ya. Ya. Akan menyiapkan dinding, ya, bagi orang yang baik, gitu ya. Dia akan terdinding untuk berbuat jelek. Ya, orang yang jelek akan terdinding untuk berbuat baik, ya. Sehingga berbahagialah dari hidup kita semuanya, ya. Yang kita itu senantiasa mengamalkan amal-amal baik dan merasa nyaman, merasa nikmat ya, dengan amal-amal baik tadi, gitu ya. Sehingga kita merasa tidak nyaman dengan perbuatan juga itu. Coba mari Mas Hadi dibuka surat Al-Anfal ayat 24. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. Baca terjemahnya aja. Surat Al-Anfal ayat 24. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu supaya kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Salah satu penjelasan dari Ibnu Abbas ketika membicarakan tentang wa'alamu anallaha yaqulu bainal mar'i wal qalbi, itu seperti itu. Artinya orang beriman, orang-orang yang soleh, orang yang baik itu terdinding untuk berbuat jelek. Tidak mudah untuk terpengaruh untuk berbuat jelek itu. Sedang orang-orang kafir yang memang tidak membiasakan diri untuk beramal soleh, ya dia terdinding untuk tidak beramal soleh. Oleh karena itu, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena kita sudah menjadi orang yang beriman, kita sudah menjadi orang yang berilmu, ya, maka segera. Bentuk kepribadian muslim itu dengan membiasakan amal-amal, sikap-sikap yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Amal-amal dan sikap-sikap yang Islami. Sehingga sikap itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada diri kita ketika kita menghadapi keselamatan situasi, yaitu sikapnya Islami. Ya, sikap Islami tidak kemudian membiarkan anaknya berbuat jelek, dibiarkan istrinya, suaminya berbuat jelek, tidak seperti itu. Sikap Islami itu ya mengingatkan dengan tegas kalau itu ada kekeliruan. Kalau diulang lagi, tegas lagi, kalau diulang lagi, keras lagi. Maka dari itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya. Ya, supaya mengajak anak kita untuk sholat pada saat 7 tahun. Ya, kemudian pada saat 10 tahun dia tidak mau sholat, maka pukullah dia, gitu. Pukul itu ramai ngomong tok, gitu. Ini ngomong tok, ngomong tok, tahu tahun ngomong tok, ya nanti jadi melanggar berarti kata Allah seperti itu. Itu dia nyata disitu sikapnya keras. Hanya dari mulut saya malah disuruh mukul itu setelah 3 tahun diperingatkan. Kalau nah, sholat, biasanya Allah tidak mau sholat, suruh mukul gitu. Ya. Oleh karena itu, jangan salah persepsi terhadap Islam. Ya. Nah, kita berusaha dengan biasa untuk memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Ya. Biasa kita berdoa, Allah umur hari, nalkat, sohat, toh. Tapi dilanjutkan wajib, nah tidak. Dan perilakannya rezeki. Yang berupa kekuatan untuk mengikutinya. Lari dan batin. Ketika hanya ketel. Mohon ditunjuki oleh Allah supaya yang batin betul-betul nampak batin. Tetapi kita berkompromi dengan kebatilan. Ya, dengan mengumatikan. Ya, tidak seperti itu. Tetapi yang batin betul-betul nampak batin. Dan kita dari nasib ada. Dan diberi rezeki dan kekuatan untuk menjauhinya. Ya, dan teman-teman yang lain ini. Ya, mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini dari firman Allah yang sudah kita kaji surat Al-Kahfi 1 ayat 2 dan 3 tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita paham akan apa yang kita jelaskan tadi dan juga tergerak hati kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan betul-betul merubah sikap hidup kita ya, yang lalu-lalu menjadi sikap hidup yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Hingga terbentuklah seperti bagian yang karimah tadi, terbentuklah sikap-sikap yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian akhirnya kita mendapatkan piala, ya, yang berupa keselamatan dunia wal akhirat, keberuntungan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahumma amin. Begitu Mas Nabi, saya kira kita perlu kita perpanjang waktu saya kembali.